bagaikan mada fatwa pujangga. Ku simpan suratmu yang itu papusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu kita kan.